Tapi yang saya tahu kalau bulan bintang itu memang diciptakan oleh orang Yahudi. Ya, yang pertama kali melakukan sebuah simbolisme dalam menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan propaganda itu Yahudi sebetulnya. Ya, itu dimulai ketika mereka menduduki satu daratan di Yunani. Ya, kata simbolisme itu adalah simbolon, itu diambil dari kata Yunani juga. Artinya melempar bersama-sama untuk mengungkapkan satu gagasan, sehingga apapun yang menjadi misi dari gagasan itu dituangkan dalam bentuk simbol. Nah, bulan bintang itu adalah simbol mereka yang diberikan kepada Islam. Padahal itu berbau propaganda mereka menghancurkan agama Islam. Ya, kalau kita bahas filosofinya, bulan itu sebetulnya itu identik dengan Samiri. Bintang terkait dengan dewa matahari, dan itu terkait dengan Ajazil. Ajazil menentang Allah disebut iblis, Samiri menentang Allah disebut Dajjal. Jadi bulan bintang itu eksistensi Dajjal dan iblis. Sehingga ketika itu ada dalam simbol-simbol tempat-tempat di mana umat Islam melaksanakan ibadah, itu sangat merusak akidah kita. Ya, pernah melihat ceramah saya terkait dengan itu, bulan bintang? Ada ya? Di mana? Di mana? Di teras awam ada. Nah, itu sudah kita bahas pada saat itu, bahwa ternyata bulan bintang ini diciptakan oleh orang Yahudi untuk menyesatkan umat Islam. Itu barangkali masih ya, kalau tentang bulan sabit di zaman Rasulullah yang disebutkan sebagai lambang Al-Hilal Ahmar, saya tidak belum pernah membaca, kecuali bulan sabit merah yang sekarang mungkin hafal. Al-Hilal Ahmar tahu mungkin filosofinya, kalau itu saya tidak tahu. Karena bagaimanapun juga Rasulullah melarang kita menggunakan simbol-simbol yang digunakan sebagai ranah dari ideologi kaum kufar. Itu Rasulullah sangat mengharamkan sekali. Ya. Itu barangkali mas. Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf kalau belum memuaskan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berbicara lagi lebih panjang.